Untuk panjenengan bersama Max Pro Shooting bersama Fuji Audio. Tase Agung, kita panggil sama-sama. Tasha, Tasha. Rusmala, Acela, Acela, Acela. Nafasku terhenti kala ku teringat kepadamu, dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Kau yang keseimbang hati ini hanya persediaan. Mengapa cinta sedangkan ada rasa tepuk tangannya buat Adela di sini, mana dulu dong.